masih setia bersama Tabah Yun. Ada pemanggil? Belum? Belum? Belum eh? Doktor, kenapa Malaysia dia duduk spy juga? Sebab dia dalam radar eh? Dalam radar, termasuk juga dalam list tu. Ya. Yeah. Yeah, sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kerajaan kita cukup tegas dalam menangani isu yang berkaitan dengan Daesh. Wan, kalau kita lihat sebenarnya kerajaan mengambil satu tindakan, kalau kita lihat undang-undang yang dikenalkan seperti SOSMA, POTA, kalau sebelum ni kita ada ISA. Jadi sebenarnya undang-undang ni semua adalah bersifat mencegah. Jadi bila mencegah ini, kita terpaksa tangkap sebelum benda yang keburukan tu berlaku. Jadi bila macam ni, kumpulan ni tak senang. Ada setengah-setengah kumpulan tak senang. Yang keduanya, mereka juga melihat bahawa apabila kita berani memberikan satu situasi yang mana kita tidak berlaku adil kepada satu-satu golongan tertentu. Mereka beranggapan, kumpulan-kumpulan ni, mereka pun ada idea, mereka pun ada agenda, tetapi tidak diberikan ruang dan peluang. Jadi bila keadaan macam tu berlaku, dia akan cuba cari jalan macam mana dia boleh sampaikan hasrat dia. Jadi kalau dengan cara tak betul tak boleh, dia akan cari jalan yang tak betul. Itu yang berlaku. As long as dia can be heard. Ya, ya, boleh, orang boleh nampak dia, dia dan menarik perhatian. Ya. Cik Azhar, Abdul Rahim, Pulau Pinang, kita ambil dulu. Ya. Nanti kan mahal telefon dia. Assalamualaikum Cik Azhar. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Betul ke ISIS ini dihipa atau diwujudkan sendiri oleh musuh Islam seperti Israel ataupun Amerika untuk memburukkan imej Islam untuk tujuan tertentu, seperti dakwaan setengah pihak dan kajian sesemang di dalam dalam internet? Okey, baik. Terima kasih banyak, Cik Azhar. Itu macam Datuk kita katakan, kalau dia betul-betul nak memperjuangkan Islam, kenapa tak serang Israel? Ya, itu ramai yang macam kenapa situasi nak serang negara Islam yang ada kemungkaran masyarakat semua? Okay, sebab tu saya sebut daripada awal tadi, rentetan daripada hadis yang saya bacakan tadi. Sekarang ni realitinya secara tepat kita tak pasti siapa mereka. Okay. Dan dunia pun sendiri tak boleh nak kata mereka ni adalah ejen kepada Mossad ataupun CIA ataupun daripada Amerika, walaupun ada beberapa pengakuan support dari sudut persenjataan dan sebagainya. Okay. Tetapi secara tepatnya kita tak pasti. Okay. Cuma apa yang kita bincangkan ini tujuannya nak menjelaskan kepada kaum muslimin bahawasanya pemikiran ganas seperti ini pernah wujud di zaman Islam dulu, yang mana mereka tidak ada pengaruh Yahudi, tidak ada pengaruh Nasrani. Mereka adalah orang Islam yang nak kepada Islam, tetapi salah memahami agama Islam sehingga melakukan tindakan yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Okay. Contohnya saya katakan tadi Khawarij. Mereka Islam, nak kepada Islam. Ibnu Abbas bila pergi berdialog dengan mereka, melihat mereka orang yang bersalat. Dahi-dahi mereka ada bekas-bekas salat. Wajah-wajah mereka bekas tangisan air mata. Pakaian mereka zuhud. Mereka bercakap soal agama. Tetapi rupanya mereka salah faham tentang Islam. Itu satu. Dan kedua, kemungkinan juga mereka adalah ejen-ejen kepada Islam. Wallahualam, kita tidak tahu. Jadi viral di media sosial seperti itu. Ada kata macam ni, ada kata macam ni. Tetapi tujuan kita nak ingatkan, hati-hati. Kita bimbang terfitnah agama kita kerana tindakan seperti itu. Doktor, yelah, kita bimbang semua kan. So, lokasi yang macam mana yang perlu kita waspada lebih? Ya, kalau kita lihat trend pengeboman yang berlaku dikebanyakkan. So, pada pengeboman lah, tak ada yang macam kidnap ke? Dia kalau ada, berlaku di Sabah tu ada kemungkinan? Ya. Kalau di Sabah tu dia penculikan. Penculikan tu pun dia dikira itu antara ciri-ciri yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan penganas ni. Tapi kita kena faham juga, kadang ada penganas ni yang dia dengan agenda politik. Ada penganas ni kadang dia memang nak cari duit. Macam di kalau di Sabah tu dia lebih kepada apa yang diistilahkan sebagai KFR. Kidnap for ransom. Jadi dia memang kidnap untuk dapat duit. Duit tu digunakan untuk bombing dan sebagainya. Baik. Jadi tempat-tempat yang selalu menjadi sasaran, termasuk kita lihat yang terbaru seperti di Turki itu, bombing yang terbaru. Kawasan pelancongan. Kawasan pelancongan. Kemudian kawasan tumpuan orang ramai dan juga tempat-tempat awam serta transport ataupun kita punya hub sistem pengangkutan. Sebab itu kalau kita lihat di stesen kereta api, di lapangan terbang, stesen bas, ini juga boleh menjadi sasaran. Okey. Tapi kat kita di park. Ya. Di Puchong. Di Puchong. Ya, itu di park. Ya. Kalau di Puchong itu, kalau kita lihat memang trend ini tidak mustahil lah, seperti mana yang selalu berlaku di Indonesia sebelum ini, juga berlaku di Malaysia serta pernah berlaku di Thailand dan juga di Manila di di Filipin, mereka memang mencari tempat-tempat yang dikategorikan sebagai maksiat. Jadi sebab itu orang Islam ni sebaiknya jangan mendekatkan diri kepada maksiat. Kalau dekat tu bagus. Ada semua bagus. Ya. Tuan Syed Syariza, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, saya ada soalan kepada panel. Lihat kepada perbincangan yang dibincangkan tentang tajuk penganan IS ni, saya kira agak berat. Tapi soalan saya satu je. Jawab mana panel melihat keselamatan untuk rakyat awam, orang awam di Malaysia setakat ini, apabila kita berhadapan dengan masalah kita macam ni? Itu je soalan saya. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Yalah, bila kita cakap memang risaulah, kita nampak negara lain memang ya dah, dah semakin skala dia dah semakin besar. Jadi sejauh mana pihak keselamatan kita bersedia dengan segala dia, faktor keselamatan? Okay, dari sudut faktor keselamatan, saya kira Timbalan Perdana Menteri sendiri yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri mengambil berat isu ini sangat serius. Dan yang terbaru, beliau memberikan fokus kepada memberikan kefahaman kepada mahasiswa pelajar-pelajar. Sebab kita katakan tadi, kita sepakat dan kita setuju bahawasanya ISIS ini sasaran mereka adalah anak-anak muda untuk didoktrinkan lalu bertindak bagi pihak mereka. Kalau kita lihat statement yang keluar, video orang Malaysia yang bercakap seolah-olah mewakili ISIS, okay, bunuh, bukit aman tidak aman lagi dan sebagainya, sama seperti apa yang diucapkan oleh Abu Muhammad Al-Adnani, iaitu jurucakap rasmi kepada ISIS, yang mana disebut, apa kata dia? Kata dia kalau dengan dengan orang seperti ini, kamu kena bunuh mereka. Okey, kalau kamu tak mampu nak bunuh mereka, susahkan kehidupan mereka, tikam pisau di dada-dada mereka. Kalau tak mampu susahkan mereka dan tikam pisau di dada-dada mereka, ludah mereka. Sehingga tahap itu mereka mengajar, didik, indoktrin kebencian kepada non-Muslim dan juga kepada mereka-mereka yang bekerjasama dengan non-Muslim. So, soal keselamatan, kerajaan sangat mengambil berat. Sebab itu diwujudkan Akta seperti POTA, Prevention of Terrorism Act. Okay, yang mana kita buat prevention, kata Dr. Mizan tadi. Kita buat langkah-langkah pencegahan awal. Kita buat tangkapan dan telah ditahan di bawah POTA ini 10 orang yang telah ditahan. Dan usia-usianya antara 20 hingga 40 tahun. Orang-orang muda semua. Bahkan ada yang ditahan suami isteri, yang ditahan di sempadan Turki pun. Kerana mereka dah keluar. Seperti yang disebut tadi, berhijrah. Latar belakang macam mana itu? Latar belakang, kebanyakan daripada kalangan mereka bukan orang yang melalui proses pendidikan agama yang sistematik. Yes. Okey. Kita berehat sekejap, ya. Selepas ini kita sambung lagi. Teruskan sama-sama.